sayang lagi kepada hambanya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nashaha lil-ummah فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Hafizahullah Ta'ala telah membuka kajiannya dengan mengucapkan khutbatul hajah. Beliau mengatakan, sesungguhnya segala puji milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kita memuji kepadanya, kita meminta pertolongan kepadanya, dan kemudian kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari keburukan hawa-hawa nafsu kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan amal-amal perbuatan kita. Orang-orang yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan mereka. Dan orang-orang yang mereka disesatkan oleh Allah, maka sesungguhnya tidak akan ada bisa yang bisa memberikan petunjuk kepada mereka. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan kemudian aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulullah. Dia adalah seorang nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seorang nabi yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanah. Rasulullah SAW telah menyampaikan risalah. Rasulullah SAW telah memberikan nasihat kepada umat ini, dan Rasulullah SAW telah membuka kebodohan di tengah-tengah umat ini. Rasulullah SAW telah mengerahkan seluruh kesanggupannya, kesungguhannya dalam menunaikan amanah tersebut, sehingga datang kematian atau wafatnya Rasulullah SAW. Ya Allah, berikanlah, curahkanlah salawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabat-sahabatnya semua. Kemudian setelah itu, wahai saudara-saudara hadirin dan juga saudari-saudariku semuanya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dan memberikan kebahagiaan terhadap kalian, terhadap perjalanan kalian, dan kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kalian yaitu dalam surga Allah, sebagaimana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku juga memohon kepada Allah agar kiranya kita juga dikumpulkan yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan bersama dengan penghulunya para nabi, dengan imamnya para dai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallam adalah zat pelindung bagi kita, dan kemudian maha kuasa atas segala sesuatu. Ayuhal ikhwah, inna mahabbat Allah jalla wa ala tatamakkanu min alqulub wa tazdad بالاطلاع على كتاب الله تبارك وتعالى. Saudara hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan terpatri di dalam jiwa-jiwa kita, akan terpatri di dalam hati-hati kita, yaitu dengan cara menelaah dan meneliti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa bin nazari ila sunanillahi jalla wa ala fi khalqi. Dan demikian pula kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan terpatri dalam hati kita, yaitu dengan melihat, dengan memandang atau kejadian sunnah-sunnah Allah, yaitu kejadian-kejadian dan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. Wa bin nazari ila al-hikami wal ghayat al-mutarattibati ala qada'illahi wa qadarihi fi khalqi. Demikian pula bahwasanya kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atau kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita akan terpatri dalam hati-hati kita, yaitu dengan melihat dan memperhatikan hikmah-hikmah atas musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita serta tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah tersebut. Wa innal waquda alladhi yuharrika alqulubu ila alqulubi ila Allah jalla wa ala mahabbatan wa ta'ziman wa tasliman wa ridha huwa ma'rifatu asma'illahi wa sifatih. Dan saudara hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan perbuatan itu semua, sesungguhnya hal tersebut akan menggerakkan ke dalam hati-hati kita, sehingga kemudian muncullah di dalam hati kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keridhaan terhadapnya, pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa min asma'illahi jalla wa ala al-hakim ay la yaf'alu syai' abadan wa la yuqaddiru qada'an abadan illa bihikmatin baligha. Saudara hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat atau mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu nama Allah, Allah disebut sebagai Al-Hakim, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sesuatu pasti di dalamnya terdapat hikmah, dan bahwasanya tidak ada yang bisa melakukan sesuatu yaitu kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. لذلك ايها الاخوه في هذه اللحظات اود ان نتلمس الحكمه من الابتلاءات. Oleh karena itu, maka sesungguhnya pada pertemuan kali ini, fa insyaallah kita akan membahas yaitu tentang hikmah-hikmah, tentang hikmah-hikmah bala atau musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua, sehingga kita mampu menjalani atau kita mampu menghadapi bala tersebut dengan sebaik-baiknya. Min hikam al-ibtilaat ayyuhal ikhwah, awalan rujuu'in nasi ila rabbihim bit-tadarru'i wal-imani wat-taubati war-ridha wat-taslim. Hadirin yang mulia, di antara hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala kepada manusia, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan bala, memberikan musibah kepada manusia supaya manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia mereka tunduk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, dengan pasrahan dan juga ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbuna jalla wa ala fil Quran, walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kalaulah seandainya kami memberikan belas kasih kepada manusia, kami terus-terusan memberikan belas kasih kepada manusia dan kemudian kami hilangkan kesusahan atau kemudaratan dari diri-diri mereka, niscaya manusia akan terus-menerus di dalam kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Afadat al-aya ayyuhal ikhwah أن الله تبارك وتعالى إذا عافى الناس الناس في أبدانهم وفي أموالهم لا استمروا في غيهم وطغيانهم والعياذ بالله. Adapun pelajaran ayat tersebut, maka sesungguhnya di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan, kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan keselamatan kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan terhadap badan mereka, memberikan keselamatan terhadap harta-harta mereka, terus meneruslah manusia akan di dalam pengingkaran dan kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastamarru fi zulmi wal fujuri wat tughyan. Demikian pula kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka terus memberikan keselamatan terhadap badan mereka dan harta mereka, maka teruslah manusia akan berada di dalam kedzalimannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lakin Allah jalla wa ala yaksir al-'abd ay يوقع له الابتلاءات وينزل عليه المصائب لكي يوقف مسيرته الفاجرة لعله يتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. Hadirin yang mulia, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan musibah, memberikan ujian kepada manusia, yaitu dengan diberikan musibah dan kehancuran kepada mereka agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka berhenti dari perbuatan dosanya tersebut. Yamradul 'abd hatta tanqati' amaluhu fi fi'lil ma'asi wassayyi'at. Hadirin yang mulia, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit kepada manusia dengan tujuan bahwa saja ketika dia diberikan penyakit, maka dia berhenti dari kedurhakaan dan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi min hadis Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu anna rasulana al-karim sallallahu alaihi وعلى آله وصحبه وسلم قال. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitab musnadnya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mahmud bin Labid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna Allah ta'ala la yahmi 'abdahu al-mu'mina min ad-dunya kama tahmun al-marida min at-ta'ami wash-sharabi wa antum tuhibbunahu." Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga manusia. Allah Subhanahu wa taala akan memelihara manusia, yaitu dari dunia ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara seseorang dari minum dan juga makannya dalam rangka untuk memelihara dirinya tersebut. Fakama anna mariduka yashtahi at-ta'am ash-shahi والشراب الهني لكنك تمنعه ليس كرها له وإنما محبة له ورحمة به كذلك ربكم جل وعلا. Hadirin yang mulia, seseorang yang dalam keadaan sakit, seseorang yang dalam keadaan sakit terkadang dia harus menahan dahaganya dari minuman yang sejuk, dari minuman yang lezat. Demikian pula seorang yang sakit terkadang bahwasanya dia harus menahan dirinya dari makanan-makanan yang enak. Hal tersebut dilakukan untuk memelihara dirinya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memelihara diri seorang hamba dari sesuatu yang dia sukai dalam perkara dunia ini dalam rangka untuk memelihara dirinya. Kadzalika rabbukum jalla wa ala yahmi habibahu wa 'abdahu al-mu'min min ad-dunya hatta la yaqa'a fil athami wal ma'asi wal 'iyadu billah. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala memelihara hamba Allah Subhanahu wa taala dipelihara dari dunia, walaupun dia cinta terhadap dunia, akan tetapi dia dipelihara supaya dia tidak terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dan dalam perbuatan yang perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadithi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW telah disebutkan, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah kepada dirinya. Barang siapa yang dia bersabar terhadap musibah tersebut, maka dia mampu untuk bersabar. Dan siapa yang dia berkeluh kesah terhadap musibah tersebut, maka itulah yang akan didapatkan olehnya. Wa antum ta'lamuna ayyuhal akhyar anna al-mazid min an-ni'ami tahmilu al-'abda 'ala at-tughyan. Hadirin yang mulia dan saudara-saudara juga memahami, saudara-saudara juga faham, terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatan pada diri seseorang, maka dengan ditambahnya kenikmatan tersebut akan menambah kedurhakaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa anna al-ibtila'at taruddu al-'abda ila Allah raddan jamila. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang hamba supaya hamba tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang baik. Amma kauna an-ni'am tahmilu 'ala at-tughyan falaqad ja'at al-adillatu fil Qur'ani katsira minha qawluhu ta'ala. Nah, adapun keadaan manusia ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan diberikan nikmat terhadap mereka mereka semakin ingkar kepada Allah, ini telah diterangkan di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayatnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qala rabbuna jalla wa ala walau basata Allahu ar-rizqa li'ibadihi basata yani fataha lahum khazainis samawati wal ard a'tahum rizq bighairi hisab law basata Allahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, Allah berfirman, kalaulah seandainya kami luaskan rizki ini kepada hamba, artinya kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala membukakan yaitu perbendaharaan kenikmatan yang ada di dunia ini untuk hamba-hambanya dan memberikan kepada mereka rezeki yang tidak terbatas, maka niscaya hamba-hamba tersebut akan semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha kullu shay biqadar laysat hakadha musadafatan wa innamal ladhi a'taka ma yakfika huwa Allah biqadar walakin yunazzilu biqadarin maqdur Allah walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Hadirin yang mulia, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, memberikan kenikmatan kepada hambanya sesuai dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirinya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kecukupan nikmat yang diberikan terhadapmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbuna jalla wa ala kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Allah jalla wa ala yaqul al insan idza ra'a ad-dunya wa ra'a al-mal yatgha wal 'iyadu billah wa dhanna annahu qad istaghna 'anillahi jalla wa ala. Hadirin yang mulia, manusia di dalam Al-Qur'an telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna." Allah mengatakan sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia yaitu benar-benar mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya mereka menyangka mereka tidak butuh dan mereka merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena sebab apabila manusia telah melihat dunia telah diberikan kenikmatan kepadanya, maka sesungguhnya dia akan senantiasa melakukan perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa dirinya cukup dengan nikmat tersebut dan tidak merasa butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbuna jalla wa ala wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wal 'iyadu billah wa idza massahu ash-sharru kana ya'usa. Ma ma'na hadha al-kalam? Allah jalla wa ala yukhbiruna anna ni'ama Allah law tanzilu 'ala al-'abd bighairi hisab fa inna hadha al-'abd la yazdadu illa tughyanan wa i'radan 'an rabbih jalla wa ala wa idha qaddara 'alayhi ar-rizq tarahu ya'usan qanutan wal 'iyadu billah. Hadirin yang mulia, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan, apabila kami memberikan nikmat, mencurahkan nikmat kepada manusia, maka sesungguhnya mereka akan berpaling dan mereka sombong. Akan tetapi apabila keburukan menimpa mereka, sesungguhnya mereka akan berputus asa. Apa makna ayat tersebut? Makna ayat tersebut bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada manusia, kepada hambanya dengan nikmat yang tidak terbatas, maka sesungguhnya hal tersebut akan menyeret dia kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesusahan terhadap dirinya, maka sesungguhnya dia akan berputus asa terhadap perkara tersebut. Qala rabbuna jalla wa ala thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl. Yani idza Allah jalla wa ala a'ta al-ibad an-ni'am al-kathira fa inna hadha al-insan yansa alladhi a'tahu an-ni'am yansa man razaqahu hadhihi an-ni'am wal 'iyadu billah. Hadirin yang mulia, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan juga, apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmatnya kepada hamba tersebut, maka sesungguhnya hamba tersebut akan lupa terhadap apa yang pernah mereka doakan, mereka mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Makna ayat tersebut bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba yaitu nikmat yang diberikan kepada mereka, maka mereka akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Lidzalik ayyuhal ikhwa jarat sunnatullah fi khalqi. هذه من السنن الكونية لابد أن نحفظها. جرت سنة الله في خلقه أن العباد إذا أمدهم الله بالمال والعافية والجاه والولد بدأوا في الطغيان والتطاول على العباد. Hadirin yang mulia, oleh karena itu maka sesungguhnya perlu kita perhatikan, telah berlalu, telah berlangsung, yaitu sunnatullah, kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini yang terjadi atas makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apabila ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya harta, diberikan kepadanya yaitu keselamatan, kedudukan, anak dan lain sebagainya, maka sesungguhnya terkadang hal tersebut akan menyeret dia kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. فيبتليهم الله جل وعلا بالبلاء بلاء تلو بلاء. لماذا؟ لإرجاعهم إلى طريقه سبحانه وتعالى. Oleh karena itu maka sesungguhnya maka Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada mereka, musibah yang bertubi-tubi, agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. قال ربنا جل وعلا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. يعني ما من نبي أرسله الله إلى قرية ما إلا ابتلاهم الله تارة بالبأساء وتارة بالضراء. لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ انظر إلى الإجابة من الله تبارك وتعالى. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Qur'an. Allah telah mengatakan, tidaklah kami telah mengutus seorang Rasul yang kami utus kepada sebuah negeri, kecuali Allah mengatakan akan kami berikan musibah kepada penduduk negeri tersebut, yaitu dengan kesusahan dan kemudian mara bahaya. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan, setiap nabi yang diutus kepada sebuah negeri, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan atau memberikan musibah ujian kepada negeri tersebut, supaya memberikan ujian kepada negeri tersebut yaitu dengan diberikan kepada mereka kesulitan dan juga berbagai macam mara bahaya. As-su'al ayyuhal ikhwa, limadha akhaznahum bil ba'sa'i wad darra? Al-ijabah qala rabbuna la'allahum yadarra'un. أي لعلهم يرفعون أكف الضراعة إلى الله فيلجؤون إليه فيتوبون إليه فيستغفرون مما قد عملوه والآن أليست هذه من رحمة الملك. Sekarang pertanyaannya, lalu apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan, yaitu memberikan kepada mereka musibah, memberikan kepada mereka ujian? Maka sesungguhnya jawabannya ada pada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la'allahum yadharraun, supaya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka yaitu mengangkat hajat-hajat mereka, menyerahkan ketundukan mereka kepada Allah, agar mereka kembali dan berharap kepada Allah, dan demikian pula supaya mereka meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbuna jalla wa ala wa laqad ya'khadhnahum bil 'adzabi فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أي بعض الأقوام Rabbuna jalla wa ala yursil alaihimul azab, lakinnahum ma tabu ila Allah, ma adu ila tariqihi, mazdadu illa ghayyan wa tughyanan wa bu'dan wal iyadu billah. Hadirin yang mulia, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan, sungguh kami telah memberikan musibah, memberikan bala, yaitu dengan menurunkan azab kepada mereka, akan tetapi mereka tetap tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan azab kepada mereka, telah memberikan hukuman kepada mereka, tetap mereka tidak mau bertaubat, tetap mereka tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan Allah yursil alaina al-'adzaba wal balaa min ajli an na'uda ilayhi subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bala kepada kita, memberikan ujian kepada kita, memberikan hukuman kepada kita. Qala rabbuna jalla wa ala wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin, as-sinin yani ash-shiddah wal maja'at wa naqsin min ath-thamarati limadha la'allahum yadhakkarun. Hadirin yang mulia, demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga telah menerangkan, kami telah memberikan azab kepada Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya dengan diberikannya kepada mereka yaitu kemelaratan yang berkepanjangan. Yang dimaksud dengan sinin di sini adalah kekurangan buah-buahan, kesulitan makanan. Wa qala la'allahum yadhakkarun, supaya mereka itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni kuffar quraish, Allahumma a'inni 'alayhim bisinin kasani Yusuf. Sinin Yusuf yani as-sinin allati kanat fi maja'a fi 'ahd Yusuf alaihi salam. An-nabiy yad'u rabbahu an yunzil 'alayhim al-qahta wash-shiddah ay 'ala quraish la'allahum yatubuna ila Allah wa yatubuna ila tariq an-nabiy alaihi salatu wassalam. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis telah diterangkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Ya Allah, tolonglah aku dari orang-orang kafir Quraisy, yaitu diberikan kepada mereka, diturunkan kepada mereka kesulitan sebagaimana kesulitan yang terjadi pada zamannya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam." Di masanya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam bahwasanya terjadi yaitu kemiskinan dan kemelaratan yang berkepanjangan. Nah, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya kemelaratan tersebut yaitu kepada orang-orang Quraisy. Al mustafadu min dhalika ayyuhal ikhwa anna min ajalli maqasidil bala ar-ruju'i ila Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, dari semua pembahasan yang ada bisa disimpulkan dan diambil pelajaran, sesungguhnya tujuan yang paling mulia dengan diberikannya bala, dengan diturunkannya musibah tersebut agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saniyan ayyuhal ikhwa min hikamil ibtilaat takfiridz dzunubi wal ma'asi was sayyi'at. Kemudian yang kedua di antara hikmah diturunkannya bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka untuk menggugurkan dosa-dosa, kejahatan-kejahatan dan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala nabiyyuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin hatta ash-shawkata yushakuha illa kaffarallahu bidzalika min khataya. Dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu telah menyatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian, memberikan bala kepada seorang hamba berupa kesusahan, kesulitan, penyakit, kesedihan dan lain sebagainya, sampai pun kemudian sebatang duri yang masuk ke dalam tubuhnya, sesungguhnya hal tersebut diinginkan oleh Allah dalam rangka untuk menggugurkan dosa-dosanya. Wa fi riwayah illa tahatat anhu khataya أي تساقطت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر أي كما يتساقط الورق من الشجرة سبحان الملك. Kemudian dalam riwayat yang lain telah disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah tersebut dalam rangka supaya berguguran dosa-dosa, disebutkan sebagaimana gugurnya yaitu dedaunan daripada pohon-pohonnya. Walamma nazala ala rasulina sallallahu alaihi wasallam قول الله تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. خافوا من تلك الآية فذهبوا إلى رسول الله يشكون إليهم ما وجدوه في قلوبهم من عظمة هذه الآية. أينا لم يعمل سوءا؟ قال عليه الصلاة والسلام أبشروا وسددوا وقاربوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة لذنوبه. أي مصيبة تحل بالمسلم الله يكفر عنه خطاياه. Hadirin yang mulia, mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalaulah seandainya setiap orang yang melakukan perbuatan buruk lalu dia akan diadab karena perbuatan tersebut, siapakah di antara kami yang lepas dari perkara tersebut? Siapakah di antara kami yang selamat dari perkara tersebut? Oleh karena itu kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, hendaklah kalian bergembira, hendaklah kalian melakukan kebaikan, hendaklah kalian senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan. Nabi mengatakan, tidaklah satu musibah yang musibah itu menimpa seorang hamba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar dosa hamba-hamba tersebut dihilangkan atau digugurkan dengan musibah tersebut. Wa fil hadis al-akhir jaa Abu Bakr radhiyallahu anhu ila an-nabiy alaihi as-salatu was-salam yashku ilayhi ma shaka ilayhi as-sahaba man ya'mal su'an yujza bihi ya rasulullah wa ayyuna lam ya'mal su'. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakr alasta tansab ya'ni tat'ab fil 'amal alasta tat'ab alasta هم الأنبياء والأمثل في الإيمان ثم الأمثل فالأمثل. Oleh karena itu maka sesungguhnya orang yang paling banyak mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka para nabi alaihim salatu wassalam, kemudian orang yang setelahnya dan orang yang setelahnya. وهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم يبتلى ابتلاء أضعاف أضعاف ما يبتلى به غيره صلى الله عليه وآله وسلم. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang berlipat ganda, ujian yang bertubi-tubi. Sebagaimana ujian tersebut juga pernah diberikan oleh Allah kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dakhala alaihi ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yawman wa qad wu'ika wa'kan shadidan, ya'ni maradan shadidan jiddan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah diterangkan dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Mas'ud pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menderita penyakit yang begitu keras. Qala araka ya Rasulullah yudha'afu 'alaika al-bala' azalika li'anna laka ajrayni. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku melihat dirimu sesungguhnya telah diberikan kepada engkau yaitu musibah yang berlipat ganda. Apakah yang demikian itu karena sebab engkau akan mendapatkan dua pahala? Qala ajal inna ma'ashiral anbiya yudha'afu 'alaina al-ajr kama yudha'afu lana al-'adzab. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, itu benar, karena sesungguhnya seluruh para nabi dilipat gandakan musibah yang diberikan kepada mereka, agar dilipat gandakan pula yaitu pahala yang diberikan terhadap mereka. Wa qad dakhala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tud'a Ummu Sa'ib radhiyallahu anha wa qad ibtuliyat bil humma wa hiya ya'ni tarta'ish ra'satan shadida min al humma fa qala nabiyyuna ma baki qalat al humma la barakallahu fiha. Demikian pula dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu Wasallam juga pernah mendatangi seorang wanita yaitu Ummu Sa'ib. Ketika itu Ummu Sa'ib sedang menderita demam sampai kemudian badannya menggigil. الحديد الحديد حينما يكون فيه صدأ فيوضع في النار حتى يحمر ثم تضرب على الحديد فإن الخبث الذي في الحديد الصدأ الذي عليه فإنه يذهب بعيدا كذلك الحمى تذهب بخطايا بني آدم. Karena mendengar perkataan tersebut, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Ummu Sa'id, wahai Ummu Sa'id, janganlah engkau mencela penyakit tersebut, karena sesungguhnya penyakit tersebut akan menghilangkan dosa-dosa anak Adam, sebagaimana bahwasanya karat-karat tersebut akan hilang, yaitu dari besinya. Besi apabila berkarat, maka kita letakkan di dalam api yang memerah membara, sehingga kemudian ketika besi tersebut telah memerah, lalu kemudian kita tempa, sehingga kemudian gugurlah, menjadi hancurlah karat-karatnya. Thalithan ayyuhal ikhwah min hikami libtilaat raf'i darajat. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah diturunkannya musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meninggikan derajat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ta'tihi imra'atan sauda. Faqalat ya Rasulullah inni usra'. Fad'u Allah li an yashfiyani. As-sara' marad ma'ruf. Inni usra fad'u Allah an yashfiyani. Kemudian dalam sebuah riwayat juga, ada seorang wanita yang hitam, kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia meminta, ya Rasulullah, doakanlah kepadaku, sesungguhnya aku sedang menderita satu penyakit, dan kemudian agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitku ini. قال عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة. الله أكبر. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepada wanita tersebut, jikalau engkau mau, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya penyakitmu disembuhkan, dan penyakitmu akan sembuh insyaallah. Akan tetapi jikalau misalkan engkau bersabar, maka sesungguhnya bahwasanya dengan kesabaran tersebut engkau akan mendapatkan surga. Faqalat asbiru ya Rasulullah, lakin ad'u Allah li an la atakashaf, yani fi waqt as-sara' fa in 'aqli yazhab fa rubbama wa ana usra' 'ala al-ard saw'ati tukshaf wa hijabi yunza' fad'u Allah an la atakashaf radhiyallahu 'anha. Lah kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku akan bersabar, akan tetapi tolong doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, doakanlah kepada Allah di dalam menahan penyakitku tersebut agar aku tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yaitu ketika hilang akalnya karena menahan penyakit tersebut. Fakanat tusra' ba'da dhalik wa la tatakashaf bida'wati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah kemudian dia terus bersabar ketika mendapatkan penyakit tersebut, dia sabar dalam menahannya dan sama sekali tidak melakukan perbuatan yang buruk karena penyakitnya tersebut. Takhayyal ya akhi, hadhihi risalah ursiluha ila ya'ni ummahatuna, ila ummahatina wa ila akhawatina wa ila banatina. Hadhihi imra'ah tasbiru 'ala as-sara' wa la tasbiru an tankashif saw'atha وهي مغمى عليها زاهب عقلها كيف بنسائنا وبناتنا اللواتي يكشفن بأيديهن وعقولهن في رؤوسهن يكشفن عن سوآتهن برغبتهن وإنا لله وإنا إليه راجعون. Hadirin yang mulia, cobalah bayangkan, sekarang kita bandingkan dengan istri-istri kita, perempuan kita dan juga anak-anak perempuan kita. Sesungguhnya wanita tersebut, nah wanita tersebut bisa sabar dalam menahan penyakit tersebut, akan tetapi dia khawatir tidak bisa sabar ketika untuk mengeluarkan yaitu sesuatu yang keji atas penyakitnya tersebut. Oleh karena itu maka sesungguhnya lihat bagaimana dengan kondisi daripada ibu-ibu kita, saudari-saudara kita dan juga anak-anak perempuan kita. لذلك كان ابن عباس رضي الله عنه إذا رآها يقول لأصحابه إذا أردتم أن تنظروا إلى امرأة من أهل الجنة فانظروا إلى هذه الأمة السوداء. Kemudian Ibn Abbas mengatakan, barang siapa di antara kalian yang ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah kepada perempuan yang hitam legam itu. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم على مرض شديد جدا يصيب الأبدان قال على الطاعون الطاعون شهادة لكل مسلم. Hadirin yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah berfirman, telah memperbincangkan tentang penyakit yang begitu berat yaitu penyakit taun, penyakit wabah. Nabi sallallahu telah mengatakan at-taun, penyakit taun adalah merupakan at-ta'un, penyakit wabah adalah merupakan satu sebab yaitu syahidnya seorang muslim. Wa kadzalika qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam asy-syuhada'u khamsah aw syuhada'u ummati khamsah al-mat'un yani alladhi usiba bit-ta'un. Nah, Nabi sallallahu juga menerangkan bahwasanya orang-orang yang mati syahid ada lima perkara. Orang-orang yang mati syahid ada lima perkara. Yang pertama kata Rasulullah SAW adalah al-mat'un. Al-mat'un adalah orang yang meninggal dunia karena sebab wabah penyakit. Qala wal mabtun yani alladhi usiba bida'in fi batni. Hadha idza mata bi hadha ad-da' fa innahu yanalu martabati asy-syuhada. Nah, kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW adalah al-mabtun, yaitu orang-orang yang meninggal karena sebab sakit dalam perutnya, maka sesungguhnya dia juga akan mendapatkan yaitu peringkat orang yang meninggal dalam keadaan. Yang keempat adalah orang-orang yang terbakar dan kita berharap saudara-saudara kita yang meninggal dunia, yaitu di Lombok atau di Palu, karena sebab bencana alam tersebut, maka kita memohon kepada Allah agar kiranya mereka termasuk orang-orang yang mati syahid. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من ابتليته بحبيبتيه يعني بعينيه فصبر عوضته عنهما الجنة. Demikian pula Rasulullah SAW juga pernah menerangkan bahwasanya orang-orang yang mereka, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, bahwasanya Allah mengatakan orang-orang yang mereka terkena musibah, orang-orang yang ditimpa musibah dengan kehilangan kedua matanya, yaitu diberikan kebutaan terhadap dia, maka sesungguhnya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan surganya. Ayuhal ikhwah, inna ad-darajat turfa'u bil ibtila'at, ad-darajatu fil jannah, inma ya'khudhuha al-'abdu bi ibtila'at, la bi siyam wa la bi salat wa la bi zakat, wa inma bi sabrihi 'ala al-bala'. Hadirin yang mulia, sesungguhnya ada di antara beberapa, ada di antara manusia yang mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sebab mereka mendapatkan bala dan kemudian bersabar. Mereka tidaklah mendapatkan kedudukan yang tinggi yaitu dengan salat-salat mereka, bukan dengan puasa mereka, dengan bukan qiyamul lail mereka, bukan dengan ibadah mereka. Tapi terkadang ada di antara hamba Allah yang mendapatkan derajat yang tinggi karena sebab bersabar terhadap musibah yang diberikan terhadap mereka. Yablughuha ahaduna bilhammi walhazan biibtila'in ala walad bisabrin ala zawjin aw zawja bisabrin ala faqrin aw marad. Demikian pula ada di antara kita yang mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sebab dia bersabar, bersabar daripada kesedihannya, bersabar karena fitnah, ujian terhadap istrinya, demikian pula anaknya dan kemudian yang lain sebagainya. Rabi'an ayyuhal ikhwah, min fawaidi wa hikami libtilaat istikhraj jawanib al-ubudiyyah. Kemudian yang keempat, di antara hikmah diturunkannya bala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengeluarkan seorang hamba. Innal ibtilaati wal mihan. Bahwasanya seorang hamba ketika diberikan bala oleh Allah, Allah ingin mengeluarkannya menjadi hamba-hamba yang bisa melakukan ritual ibadah yang tidak bisa dia lakukan ketika dalam kondisi senang atau dalam kondisi lapang. Innal ibtilaati wal mihan tastakhriju minka ibadat wa da'watin mubarakat kallati istakhrajaha Allah min Zakaria biibtila'ihi alaihi salam. Hadirin yang mulia, terkadang dengan adanya musibah, dengan adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian keluarlah dari kita yaitu doa-doa dan kemudian ibadah-ibadah yang biasanya tidak dilakukan pada waktu yang senggang atau waktu yang senang, sebagaimana hal tersebut yang terjadi pada diri Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Kana Zakaria yamuddu yadayhi ila as-sama'i da'iman wa yaqul rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Nah, di antaranya bahwasanya Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam beliau senantiasa berdoa, senantiasa mengangkat tangannya dalam kondisi beliau berdoa, ya Allah, janganlah engkau tinggalkan aku seorang diri, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi warisan. In hadhihi libtilaat ayyuhal ikhwah tastakhriju minka da'awat la tastash'iru bihalawatiha wala bilazzatiha illa 'indal bala. Hadirin yang mulia, terkadang juga dengan adanya bala, dengan adanya musibah tersebut, maka sesungguhnya keluar dari diri kita yaitu doa-doa yang kita merasa doa tersebut sangatlah begitu lezat, yaitu ketika adanya bala tersebut. Tastakhriju minka da'watan katilka allati da'a biha ayyub alaihi salam rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dan demikian pula terkadang dengan adanya bala, maka sesungguhnya akan keluar dari doa kita sebagaimana doa Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam, di mana Nabi Ayyub berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa kemudaratan, sesungguhnya engkau ya Allah adalah arhamur rahimin, adalah zat yang paling memberikan kasih sayang. Wa kallati da'a biha Nuh alaihissalam inni maghlubun fantasir. Demikian pula terkadang dengan adanya musibah tersebut, maka kita akan berdoa dengan doanya Nabi Nuh, di mana Nabi mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku sekarang ini terkalahkan. Oleh karena itu maka berikanlah pertolongan kepada aku." Subhanallah, salas kalimat. Inni maghlubun fantasir. Kaifa antasara Allahu lahu? Fatahna abwab as-sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-ma'u 'ala amrin qad qudir faghariqa ahlu al-ardi jami'an illa man rakiba safinat Nuh. Hadirin yang mulia, subhanallah, lihat doanya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Di dalam doanya Nabi Nuh terdapat tiga perkara, yaitu inni maghlubun fantasir. Ya Allah, sesungguhnya aku dalam kondisi terkalahkan, maka berikanlah pertolongan. Bagaimanakah turunnya pertolongan kepada Nabi Nuh? Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus atau mencurahkan air kepada mereka sehingga kemudian menenggelamkan mereka, sampai kemudian air tersebut bahwasanya memenuhi bahkan melebihi daripada gunung, dan sehingga ketika itu maka tenggelamlah semua apa yang ada. Kulluha da'awatun la takhruju minka bi ikhlas illa fi waqtil bala. Demikian pula semua doa tersebut, terkadang doa-doa tersebut adalah doa yang tidak keluar dari diri-diri kita kecuali yaitu doa yang penuh dengan ikhlasan, dan ini terjadi ketika adanya musibah atau bala tersebut. Falibtila'atu yastakhruju minka anwa'an min al-'ubudiyyah misla al-khudu' lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita agar kita bisa melakukan ibadah, yang ibadah tersebut terkadang tidak bisa dilakukan pada waktu yang senggang. Wa husnat tadarru'i wal liju'i ilaihi, yaitu berserah dirinya kita kepada Allah, tunduknya kita kepada Allah, dan demikian pula memperbaiki ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi la takhruju illa fi waqti asyiddati wal bala. Nah, ini semua tidaklah keluar dari diri kita kecuali dalam kondisi kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna min a'zami al-ibadah allati tustakhraju min al-bala as-sabr. Qala rabbuna innama yuwaffa as-sabiruna ajrum bighairi hisab. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita agar keluar dari diri kita semua yaitu ibadah yang paling agung di sisi Allah, yaitu kesabaran. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang sabar mereka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan pahala yang tidak terbatas. لذلك أيها الإخوة اسمع إلى هذه الآية العظيمة الجميلة. قال ربنا جل وعلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. أسرهم يعني عضلات الفكين. الله أعطاك القدرة على أن يعني تغلق فمك، تغلق عينك، تغلق يدك، هكذا. تخيل أن الإنسان لا يستطيع أن يغلق فمه، فإن لعابه يسيل في كل وقت وآن. سبحان الملك. عليه كريتو. Maka sesungguhnya dengarkanlah juga firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum." Kami yang telah menciptakan mereka dan juga kami yang telah memberikan kekuatan terhadap sendi-sendi mereka. Nah, ayat ini telah menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia juga Allah memberikan kemampuan, yaitu kemampuan untuk membuka dan juga menutup. Seperti membuka mata, menutup mata, membuka mulut dan kemudian menutup mulut. Khamisan ayyuhal ikhwah min hikamil bala as-sabru 'alal bala sababan min asbab mahabbatillah jalla wa ala. Kemudian yang kelima di antara hikmah diberikannya bala oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia bisa bersifat sabar, dan sesungguhnya sabar adalah merupakan sebab seseorang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi bahwasanya dengan adanya bala maka manusia bisa bersabar, dan sesungguhnya dengan sabar manusia bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbus sabirin, innallaha ma'as sabirin, innallaha yahdis sabirin. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala akan beserta orang-orang yang sabar, dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sabar. Qala rabbuna 'anil sabirin ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang orang-orang yang bersabar. Allah telah menyatakan mereka orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang mendapatkan yaitu salawatullah, itu penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat darinya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk darinya. Qala rabbuna jalla wa ala inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd innahu awwab ay razzaq ila rabbih subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyatakan sesungguhnya kami telah mendapatkan dia sebagai orang yang bersabar, yang dimaksud adalah Nabi Ayyub. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebaik-baik hamba adalah Nabi Ayyub. Wa hal nala Yusuf alaihi salam darajatu siddiqiyah wan nubuwwah war risalah illa bi sabrihi ala al bala' sanawatun fi sijn wa sanawatun yuba' wa yashtara ala annahu 'abd kullu dhalika sabara alaihi fanala al imamata war risalata wan nubuwwah. Demikian pula Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mendapatkan derajat siddiqiyah, itu orang-orang yang jujur. Demikian pula menjadi seorang nabi dan juga menjadi seorang rasul. Tidaklah ini semua disebabkan karena musibah yang menimpa beliau sehingga bertahun-tahun beliau mendekam di dalam penjara. Nah, dengan adanya musibah tersebut, maka kemudian beliau memperoleh kepemimpinan. Wa qala rabbuna jalla wa ala li Ibrahim alaihi salam وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال أهل العلم ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي أن الله قد ابتلى إبراهيم أي اختبره بأوامر ونواهي وقيل بالأمر والنهي كل هذا لما صبر عليه إبراهيم نال الإمامة في الدين. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diberikan ujian dengan beberapa kalimat, lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyempurnakan kalimat-kalimat tersebut. Maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menguji Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu Allah taala menguji dengan memberikan perintah kepada dia dan juga dengan memberikan larangan kepada dia. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersabar atas semua itu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepemimpinan kepada beliau. Sadisan ayyuhal ikhwah, al-ibtila'u sababan li rif'atil 'abdi fid dunya wal akhirah. Kemudian yang keenam, bahwasanya sesungguhnya yang keenam di antara hikmah diturunkannya atau diberikannya bala adalah agar bahwasanya bala menjadi sebab terangkatnya derajat manusia di dunia dan juga di akhirat. Saya ulangi, bahwasanya dengan bala maka akan terangkatnya derajat seseorang di dunia dan juga di akhirat. Rawal Bukhari wa Muslim min hadith Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana rajulun 'abidun yud'a Juraij fi bani Israil. Di dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim telah diceritakan ada salah seorang ahli ibadah di zamannya Bani Israil, yaitu Juraij alaihi salatu wassalam. وكان يتعبد في صومعه فجاءته امه. Hadirin yang mulia, ketika itu Juraij sedang melakukan ibadah, yaitu ibadah yang dilakukannya di surau-nya, dan ketika itu datanglah ibunya. فقالت وكان جريج يسكن في الطابق الاعلى وكانت امه تسكن في اخر المدينه اشتاقت اليه فجاءت اليه وقالت يا جريج انا امك اريد ان اراك. Nah, ketika itu Juraij sedang melakukan ibadah di atas surau-nya tersebut, sementara ibunya telah datang dari batas kampung. Nah, kemudian ketika datang ibunya, lalu ibunya memanggil Juraij tersebut. Fasadafathu wa huwa yusalli. Lalu kemudian Juraij didapatkan ibunya sedang menunaikan salat. Faqalat faqala Juraij ya Rabbi ummi am salati? Yani astamir fi salati أم أخرج من صلاتي وأجب أمي؟ فقال بل صلاتي ولم يجب على أمه. Nah, adapun Juraij ketika mendengar panggilan ibunya, Maka kemudian hatinya berkata, apakah ibuku yang aku dahulukan atau salatku yang aku teruskan? Nah, ketika itu ibunya memanggil dia dan kemudian Juraid tetap menunaikan ibadah salatnya tersebut. Qala Abu Hurairah, faraja'at ummihi summa ja'at fil yawm at-tali wa qalat ya Juraij ana ummuka kallimni faqala ya rabbi ummi am salati faqala bal salati wa lam yujib ala ummi. Nah, kemudian keesokan harinya datang lagi ibunya dan kemudian memanggil Juraid dalam kondisi Juraid sedang menunaikan ibadah salat juga ketika itu. Lalu kemudian kembali Juraid mengatakan dalam hatinya, apakah ibuku yang aku dahulukan atau salatku? Lalu kemudian Juraid tetap mendahulukan salatnya. Faqalatil mar'ah, ya rabbi in hadza Juraij wa ana ummu ji'tu li ukallimuhu wa arahu falam yujibni allahumma la tumithu hatta yara wujuhal mumisat, yani wujuh an-nisa al-mutabarrijat. Nah, ketika bahwasanya ibunya merasa kecewa karena panggilannya tidak ditanggapi oleh Juraid, maka kemudian ibunya mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah engkau matikan Juraid kecuali bahwasanya dia akan mendapatkan fitnah, akan mendapatkan ujian dengan adanya seorang mumisat. Mumisat adalah seorang wanita, yaitu seorang pelacur. Qala Abu Hurairah, wa kana hunalika ra'i ghanam ya'wi ila sawma'ati Juraij fi az-zahira ya'ti ila hunak wa yanam tahta dhilli sawma'ah. Abu Hurairah menceritakan, ketika itu datanglah seorang penggembala. Kemudian penggembala tersebut berteduh di bawah, yaitu di bawah bangunan surau milik Juraij. Fa kharajat ilayhi imra'atun min al-qaryah fa jama'aha fi az-zina fa hamalat minhu. Nah, kemudian datanglah seorang wanita pelacur. Kemudian wanita pelacur tersebut yaitu mengajak berzina kepada tukang gembala tersebut. فولدت غلاما فيوم ان ولدت قالوا ابن من هذا قالت ابن جريج العابد. Kemudian ternyata wanita tersebut hamil, dan setelah wanita tersebut melahirkan bayinya, maka orang bertanya, siapakah yang menghamili, siapakah ayah daripada bayi tersebut? قال فجاءوا اليه بفؤوسهم ليهدموا صومعته فنادوه فصادفوه وهو يصلي فلم يجبهم فكسروا بيته وهدموا. Lalu kemudian orang-orang kemudian dia menjawab bahwasanya yang menghamilinya adalah Juraid. Oleh karena itu maka kemudian orang-orang berdatangan dengan membawa kapak-kapak mereka dan kemudian menghancurkan yaitu surau milik Juraid ketika dia dalam keadaan salat. Dan kemudian orang-orang memanggilnya dan dia tidak menjawab panggilan orang-orang tersebut. ثم اخذوه وضربوه وقيدوه بالسلاسل والحديد واخذوه الى حاكم القريه. Lalu kemudian orang-orang menangkapnya, kemudian orang-orang memukulnya, dan demikian pula mengikat Juraij dengan menggunakan besi. فجاء الناس واجتمعوا ليروا هذا الذي كان عابدا كيف يزني. Oleh karena itu maka kemudian orang-orang berbondong-bondong berdatangan menemui Juraij. Bagaimana mungkin, yaitu Juraij seorang yang taat beribadah kepada Allah, lalu kemudian dia melakukan perbuatan zina tersebut. فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا بِالنِّسَاءِ يَقِفْنَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَتَبَسَّمَ حِينَئِذٍ وَتَذَكَّرَ دَعْوَةَ أُمِّهِ. Nah, ketika dia diarak keliling kampung dan dia melihat gerombolan, yaitu wanita-wanita pelacur tersebut, lalu kemudian dia tersenyum kepada wanita-wanita tersebut karena bahwasanya Juraij yaitu terkenang dengan ucapan ibunya. Hina idin lama waqafa amama al-hakim qala lahum i'tuni bil ghulam falamma ataw bihi wada'a yadahu fi batni al-ghulam wa qala ya ghulam ibnu man ant qala ibnu ar-ra'i fa'alima an-nasu bi bara'ati Juraij. Setelah Juraij kemudian memenuhi panggilan mereka dan berdiri di depan bayi tersebut, maka kemudian Juraij meletakkan jarinya di atas perut daripada bayi tersebut. Lalu Juraij bertanya kepada bayi tersebut, siapakah ayahmu? Dan kemudian bayi tersebut mengatakan, ayahku adalah salah seorang penggembala. Fahinama ra'an nas zalik wa kana al-ghulam يعني ابن يوم فقط ولد اليوم في الصباح كيف يتكلم أمامهم بلسان فصيح. فلما علم الناس ببراءة جريج جعلوا يقبلون يديه ورجليه ويقولون سنبني صومعتك من الذهب والفضة، قال لا بل أعيدوها كما كانت من الطين، ثم على صومعته يتعبد ربه. Hadirin yang mulia, lihatlah seorang bayi yang hanya berusia satu hari, ketika itu dia bisa berbicara bahkan dengan bahasa yang fasih. Ketika dia membela Jureid, melepaskan Jureid dari tuduhan mereka, dan kemudian setelah itu, lalu kemudian orang-orang mereka membangun surai milik Jureid kemudian. Ayuhal ikhwah, al-ibtila'u sunnatun kauniyyah, la budda li kulli muslimin an yazuqa ta'mal bala. Hadirin yang mulia, sesungguhnya bala, sesungguhnya ujian adalah merupakan sunnah, ketentuan yang mesti terjadi pada diri seorang muslim. Oleh karena itu maka sesungguhnya bahwasanya bala tersebut akan menimpa setiap seorang muslim. Qala rabbuna jalla wa ala ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Azanna an-nas an yaqulu bi alsinatihim amanna bika ya Allah wa hum la yuftanun wa hum la yukhtabarun la yumtahanun la yabtalihim Allah jalla wa ala. Hadirin yang mulia, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan apakah manusia mengira ketika mereka telah mengatakan kami beriman kepada Allah lalu kemudian mereka tidak diberikan ujian. Ayat ini menerangkan bahwa setiap orang-orang yang sudah mengaku beriman, yang mengatakan kami beriman kepada Allah, maka sesungguhnya mestilah bahwasanya akan diberikan kepada dia ujian. Qala rabbuna wa laqad fatanna alladhina min qablihim falyalamanna Allahu alladhina sadaqu wa layalamanna alkadhibin. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menerangkan, sungguh kami telah memberikan ujian yaitu kepada orang-orang sebelum engkau, dan kami bahwasanya ingin menunjukkan siapa di antara mereka orang-orang yang benar-benar berjihad di jalan Allah dan siapa di antara mereka orang-orang yang berdusta. Alladzina sabaru ay alimu anna hadzal balaa min Allah wa tilkal fitna min 'indillah fasabaru wa raja'u ila tariqi rabbihim jalla wa ala wa syakaru Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, maka sesungguhnya orang-orang yang mereka bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah, mereka mengetahui ujian itu dari Allah, musibah itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, lalu mereka kemudian bersabar dan mereka kemudian kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma zadahumul ibtila'u illa imanan wa tasliman wa ridha. Dan kemudian tidaklah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kepada mereka ujian tersebut supaya bahwasanya bertambah pula keridhaan mereka dan keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amma alladhina kadzabu fa haula'i alladhina idza btalahum Allah jalla wa ala yazdadu tughyanan wa wal 'iyadu billahi rabbil alamin. Amma alladhina kadzabu fa haula'i humul ladhina إذا ابتلاهم الله جل وعلا ما ازدادوا إلا طغيانا وظلما والعياذ بالله. Demikian pula adapun orang-orang yang mereka berdusta dalam keimanan mereka, ketika mereka diberikan musibah oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah, maka dengan adanya musibah dan ujian tersebut semakin mereka ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan barangkali ada yang mau dipertanyakan sebelum kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, silakan bertanya lewat kertas. Insya Allah sudah disediakan 14 buku dan majalah. Pertanyaan dijawab oleh Ustadz atau Syekh. Untuk yang ibu-ibu atau akhwat juga disediakan 10 majalah. Bagi yang pertanyaannya direspon, dijawab oleh Syekh atau Ustadz, nanti akan diberikan hadiah lewat panitia akhwat. Silakan Bapak Ibu sekalian, mumpung Syekh bersama kita, jadi sekalian kita bisa bertanya dan mendapatkan jawaban. Terima kasih. Yang pertama, ada seorang saudara kita yang bertanya, sehubungan dengan penyakit yang diderita oleh beliau dan penyakit yang berkepanjangan dengan waktu yang cukup lama, bagaimanakah cara kita bisa mensyukuri musibah yang diberikan tersebut? Awalan as-sabr 'alaiha wa أن تحمد الله عز وجل أنك لست في معصية وتعلم أن الله عز وجل أنه ما ابتلاك إلا ليرفعك في الدرجات ويكفر عنك الخطيئات فإذا صبرت فالله عز وجل يعطيك الجزاء الأكبر وإذا لم تصبر فوالعياذ بالله ليس لك من المصيبة إلا حرها كما يقال. Yang pertama, bagi orang yang menderita sakit dan kemudian sakitnya adalah sakit yang berkepanjangan, bagaimanakah supaya dia bisa bersyukur terhadap musibah yang diberikan kepada dia? Yang pertama adalah dengan bersabar terhadap musibah yang diberikan kepada dia, dan kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan kemudian kita harus menyadari bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah tersebut, memberikan penyakit tersebut, dalam rangka Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita, dan kemudian Allah taala ingin menggugurkan dosa-dosa kita semua. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil ini merupakan salah satu sebab terjadinya musibah? Hal talbisul haqqa bil batil yakni min asbabi nuzulil masaib. Tabaan min asbabil balaya kathira, sharahnaha al-yawm fi dawra kamila. Asbabul balaya, awal sabab az-zunub wal ma'asi. Az-zunub wal ma'asi. As-sababu as-sani bu'd an-nas 'an tariq Allah jalla wa 'ala. بعد الناس عن طريق الله سبحانه وتعالى اختلاط الحق بالباطل فالله يبتلينا بالمصائب حتى لا بد أن نسأل أين الحق وأين أهله أين الباطل وأين أهله فلا بد أن يتميز الناس إلى مؤمنين وإلى فجار والعياذ بالله. Beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya sebab-sebab terjadinya musibah banyak sekali. Dan kalau misalkan kita bicarakan, bisa satu kali pertemuan. Adapun di antara sebab-sebab terjadinya musibah tersebut, yang pertama adalah adzunub wal ma'asi, karena sebabnya perbuatan dosa dan juga maksiat yang dilakukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antaranya adalah karena jauhnya manusia dari jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun mencampur adukan antara hak dengan yang batil, maka sesungguhnya akan menjadi satu permasalahan bagi kita, yaitu mana yang hak dan kemudian yang batil. Oleh karena itu, maka sesungguhnya kita harus mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana jalan Allah Subhanahu wa taala dan mana jalan yang menyimpang. Kemudian yang berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apabila terjadi gempa bumi dan ketika itu sedang melakukan sholat wajib yang mana waktunya singkat seperti maghrib, subuh, apa yang kita lakukan? Yani in istata'ta an tasbira faltasbir wa in kharaja waqtu sholati wa lam tasbir wa lam tastati' fa hadha darura fa yajuzu laka an yani taqdi hadhihi as-salah ba'da al-intihaa wa as'alullaha 'azza wa jalla an yarfa' al-balaya war-razaya 'an hadhihi al-ummah. Beliau mengatakan apabila ketika menunaikan ibadah salat kemudian ada gempa yang menimpa kita, maka sesungguhnya kalau misalkan kita bisa bersabar tetap menunaikan ibadah salat dan kita mendapatkan pahala dari ibadah salat tersebut. Akan tetapi kalau misalkan kita karena takut sehingga kemudian kita meninggalkan salat tersebut dan kita akan melakukan salat tersebut setelah habis gempa, maka ini adalah merupakan darurat dan ini dibolehkan bagi kita. Kemudian yang berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjauhi maksiat atau dosa-dosa rahasia? ويراقبك فإن علمت بذلك علم اليقين والله تستحي أن تفعل أي شيء وأنت وحدك. Di antara untuk menyelamatkan kita dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan dosa-dosa yang tersembunyi adalah senantiasa muraqabah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami asma-asma Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat Allah. Sebagaimana kita tahu Allah memiliki sifat As-Sami', Allah adalah zat yang Maha mendengar, Allah adalah zat yang Maha melihat dan Allah adalah zat yang Maha dekat. Oleh karena itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melihat engkau, mendengar engkau dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dekat terhadap dirimu. Oleh karena itu, apabila kita telah meyakini perkara ini, insya Allah kita akan terhindar dari dosa-dosa tersebut. أيضا من الأسباب أيها الإخوة البعد عن الوحدة. لا تكن وحدك. إذا كنت وحدك دائما فإن الشيطان يستطيع أن يغلبك. فلا تكن وحدك. لابد أن تكون مع رفقة صالحة. وأن دائما تقرأ القرآن. وأن تذكر الله عز وجل فإنك إن فعلت ذلك الله سبحانه وتعالى يبعد عنك المعاصي. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara supaya tidak banyak menyendiri, supaya tidak sering menyendiri. Karena sesungguhnya apabila seseorang suka menyendiri, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menguji atau menggoda orang tersebut. Oleh karena itu hendaklah engkau banyak-banyak untuk membaca Al-Qur'an dan juga zikrullah subhanahu wa ta'ala. Nah dengan itu semua maka insyaAllah akan menjauhkan dirimu dari dosa-dosa tersebut. Kemudian yang berikutnya, apa kiat-kiat atau cara bersabar dalam menghadapi musibah dan meningkatkan empati pada orang yang tertimpa musibah tersebut? Ini pertanyaan sama seperti pertanyaan Bapak tadi, bagaimana cara supaya kita bersabar? Oh, tadi bersyukur ya, Pak ya. Kaifa tariqatu as-sabri indal masa'ib? Tariqatu as-sabr. Yani ma alladhi yadfa'uka ila as-sabr? Ma alladhi yaj'aluka tasbir 'ala al-ma'siyah? An ta'lam bi anna al-ma'siyah sawa'an sabarta 'alayha aw jaza'at, radita aw qanat, fa inna al-ma'siyah aw fa inna al-musibah sawfa tanzil wa hiya nazilatun nazilah. يعني صبرك لن يقدم فيها شيئا وسخطك لن يقدم فيها شيئا بل إن صبرك على المعصية يجعل المصيبة سهلة. حينما تعلم جزاء الصبر على المعصية يجعل المصيبة سهلة على قلبك وعلى نفسك. Beliau mengatakan bahwasanya seseorang yang ingin bisa bersabar dari perbuatan dari musibah yang menimpa dirinya, dari ujian yang menimpa dirinya, hendaklah dia mengenal siapakah yang bisa menghilangkan musibah dari diri orang tersebut, maka sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka sesungguhnya ketika seseorang bisa bersabar terhadap musibah yang diberikan kepada dirinya, maka sesungguhnya akan terasa ringan bagi dirinya sehingga dia bisa bersabar dalam perkara tersebut. Pertanyaannya sangat banyak sekali dan mungkin tidak bisa dibacakan semua karena juga ininya juga banyak. Silakan. Saya. Boleh saya bertanya? Boleh. Alhamdulillah. Baik. Ma hiya al-hikam min al-ibtila'at? Beliau mengatakan apa dia di antara daripada hikmah dari diturunkannya musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bantu. Ya. La'allahum yarji'un, masyaallah. Barakallahu fiik syekhna. Saniyah. Kemudian yang lain lagi. أحسن تغفير مغفرة الذنوب ثالثا رفع درجات رفع الدرجات ما شاء الله أعطيه شيء رابعا ماذا يعني تغفير الذنوب خلاص أعطيه أحسن بارك الله فيك طيب سؤال دلور داري دورة إني بوله طيب apa artinya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ha. Silakan. Ya, kemudian? Kemudian? Kemudian? Ha. Bagus. Ada tambah? Ada tambah? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tanya Ustaz Google. Dia tahu. Ah. Silakan. Ya. Ya. Betul. Betul. Kemudian? Astaghfirullah. Masih Quran. Siapa yang tahu? Makarimul akhlak. Ya. Masih Quran. Tapi bagus. Ha. Mahasiswa. Siapa yang tahu? Apa artinya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ha. Okey, saya menjawab dan saya ambil hadiah insyaallah. Boleh? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian? Kemudian? Baik. Ujib insyaallah. Muhammad Rasulullah. Yani huwa Muhammad ibn Abdullah. Ibn Abdul Muttalib. Ibn Hashim. Wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab. Arsalahu Allah ila al-saqalain al-ins wal jinn jami'an. هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يجب طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع ولا يجوز التقدم بين يديه بقول ولا بعمل صلى الله على النبي محمد. Makna Muhammad Rasulullah, makna Muhammad Rasulullah, beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim berasal dari suku Quraisy dan suku Quraisy berasal dari Arab. Beliau telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jin dan juga manusia. Saya diktekan ya. Silakan yang bawa buku ditulis. Makna Muhammad Rasulullah adalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim berasal dari suku Quraisy. Hashim berasal dari suku Quraisy. Dan Quraisy berasal dari bangsa Arab. Dan Quraisy berasal dari bangsa Arab. Allah telah mengutusnya untuk jin dan manusia. Allah telah mengutusnya untuk jin dan manusia dalam rangka memberikan petunjuk, dalam rangka untuk memberikan petunjuk kabar gembira dan peringatan. Diwajibkan untuk taat terhadap perintahnya. Diwajibkan untuk taat terhadap perintahnya. Membenarkan kabar-kabar darinya. Membenarkan kabar-kabar darinya. Membenarkan kabar-kabar darinya. Serta menjauhi apa yang dilarang dan dibencinya. Serta menjauhi apa yang dilarang dan dibencinya. Tidak boleh beribadah kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Kecuali dengan syariatnya. Dan tidak boleh mendahulukan ucapan seseorang daripada ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Harus kalian menghafal ini dan suruh anakmu dan istrimu untuk menghafal ini untuk keselamatan insyaallah di hari kiamat. Faham bahasa Indonesia? Faham? Alhamdulillah. Soal lagi? Soal akhir? Baik. Apa artinya La ilaha illallah? Masya Allah. Kamu sudah dapat satu kitab buku? Kamu benar. Allah yabarak fiik. Tayib. Qul syekh. Israh. La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. As-su'al al-muhim ya syabab. Ma huwa a'zam dzanb fi haqqillah jalla wa ala? Apa? Sudah lupa. Apa dosa yang paling besar? Apa dosa yang paling besar yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Syirik. Masya Allah. Apa yang dalil? Siapa yang menghafal dalil? Ati hadiah, Syekh. Ati hadiah. Ha, man. Dua. Dalil ini juga. Apa yang dalil? Hah? Siapa man hafal? Syirik itu yang agun dosa. Ahsant barakallahu fik. Inna syirka la zulmun azim. Ahsant barakallahu fik. طيب اعظم حسنه عند الله جل وعلا اعظم حسنه ان بال اغن كبايكان دي سيسي الله سبحانه وتعالى اعظم حسنه ها شبا ها لين الصلاه في وقتها ايوه ها التوحيد احسنت بارك الله فيك اعظم سيئه في حق الله الشرك وأعظم حسنة عند الله التوحيد انظر يا أخي المخلوقات السماوات والجبال والأرض لا ما صبرت على سماع كلمة الشرك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يعني شيء عظيم تكاد السماوات يتفطرن منه تنشق وتنشق الأرض الأرض تتزلزل وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا المخلوقات لا صبر لها لا تصبر غضبت لغضب الجبار جل وعلا حينما دعوا لله الولد Hadirin yang mulia, sesungguhnya bahwasanya kewajiban yang paling besar atau kebaikan yang paling besar adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kesyirikan dan bahwasanya dosa yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah bahwa sesungguhnya tentang kalimat la ilaha illallah, langit, bumi, demikian pula gunung-gunung, mereka tidak sabar ketika ada satu pernyataan dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan adanya anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bahwasanya orang-orang yang mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, ini adalah merupakan suatu perkara yang sangat begitu besar. Sehingga kemudian ketika itu hampir-hampir saja langit terpecah, bumi terpecah karena mendengar bahwasanya ada seseorang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Lihatlah bumi, langit, gunung, mereka marah ketika ada kemarahan Allah Subhanahu wa taala ketika bahwasanya ada orang yang mengatakan adanya anak bagi Allah Subhanahu wa taala. أعطيناهم كم؟ سبعة من جواب تدي؟ ما شاء الله. الآخر؟ بدأ تدي؟ سلا. هذا لك. بقيمو. طيب. السؤال الأخير؟ يعني أخير؟ بانيا. طيب. ما سي بانيا. الحمد لله. أبا أرتنيا الإسلام. أبا معنى كلمة الإسلام. Siapa yang tahu? Sudah Syekh, sudah debat. Ah, ayo, ya. Nah. Ini arkanil Islam. Ana soal saya, apa artinya kalimat al-Islam? Kalimat al-Islam. Quran. Ya. Ya. Baik. Al-Islam al-istislam al-istislam lillah bi tauhid wal inqiyad lahu bi ta'ah wal bara'ah min asy-syirk wa ahli. Naam, tarjim syekh. Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan bertauhid, kemudian melakukan ketundukan kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya serta serta menjauhi perbuatan syirik dan kemudian berlepas diri dari para pelakunya. طيب يا شباب سؤال لي يعني أريد أصغر شاب من الذين صلوا الضحى اليوم ليأخذ جائزة سيبين لك لك مودة أوكي لبي مودة يان سودا صلى الضحى هاري إني siapa yang lebih muda? Anta? Tal, tal. Kesini. Masya Allah, masya Allah. Ah, ini sih. Ibu Syekh Zain, masya Allah. Allahumma ja'alaka kiyo. Masya Allah. Akhuna Usama sudah salat duha hari ini. Masya Allah. Barakallahu fi. Ayo. Yang paling tua di sini, yang salat duha, siapa? Yang paling tua. Hah? Anta masih muda. Ah, paling tua. Ah, tidak. Ah, sudah salat duha. Masya Allah. Allah ibarik ya Rabb. Salatul duha, salatul awabin. Wahadihi min ahabbi salawati ilallah in dawamta alaiha wa barakatuha kathiratun jiddan. Salat duha kata beliau adalah salat awabin yang di dalamnya banyak sekali keutamaan dan juga kemudian barokah padanya. Tayyib, soal akhir. Siapa yang paling muda sudah salat witr kemarin? Tadi malam. Yang paling muda. Sama? Sudah salat witr? Sudah. Siapa? Yang paling muda. Tidak ada paling muda. Oh, paling muda salat witr sudah. Masya Allah. Alas, anta. Barakallahu fiik. Hada laka. Hada laka. Inna Allah witrun yuhibbul witr. Fakullama ya'ni tamassakta bihadihi sunnah kullama ahabbaka Allah jalla wa'ala. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha tunggal. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai yang tunggal-tunggal. Maka setiap sekali orang menunaikan ibadah salat witir, maka semakin bertambah kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Siapa yang paling muda? Paling tua? Masya Allah. Ada paling tua? Ya Syekh. Lain? Asyikh fakat. Alas, hadha lahu. Barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Hadha laka insyaAllah. Allah ibarik fiikum. As'alullaha bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعتي أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاء مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم صب على هذه البلاد الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم يا رب كدا كدا اللهم ارفع البلاء والوباء عن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين اللهم أدم نعمة الأمن والأمان والإسلام على هذه البلاد إنك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله